Fenomena menjual kulit hewan kurban. Telah berkata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah telah sepakat bahwasannya tidak boleh menjual sedikit pun bagian dari hadyu dan hewan kurban. Baik hewan itu sebagai nazar atau tatawwu', yakni dilakukan dengan sukarela. Baik itu daging, lemak, kulit, tanduk maupun bulu ataupun selainnya. Dan tidak boleh pula menjadikan kulit atau selainnya dari bagian hewan kurban atau hadyu sebagai upah bagi tukang jagal. Bahkan hendaknya bagi orang yang berkurban atau orang yang berhadyu untuk bersedekah dengannya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Juz 8 halaman 242. Hadyu adalah hewan sembelihan yang dipersembahkan oleh orang yang berhaji tamattu' dan qiran.